doyain sebuah cowok. Dia ajak jalan lo langsung bilang ayo. Terus lo foto-foto sama cowok, mau bikin gue baper tapi sorry aja no no. Masih banyak yang lebih dari lo. Gue jomblo tapi gue tetap slow. Gue gak murahan kayak harga lo. Beli pakai harta tuh cowok. Gue enggak sempurna cuma orang biasa. Kalau mau yang sempurna beli deal di warung aja lo. Mode bulu bang kayak main GTA. Bilang single padahal lo cari yang lebih kaya. Hati-hati boy. Cewek keren dulus, hati-hati boy. Kerjaannya ngejar duit. Bawa lebar, otak sempit. Hati-hati boy. Cewek keren dulus, hati-hati boy. Kerjaannya ngejar duit. Lo ninggalin gue ke cowok yang lebih mapan. Emang uang membutakan, padahal muka gue sangat jauh lebih tampan. PDKT 2 bulan lo duluan bilang sayang, tiba-tiba kok menghilang. Jadian sama lain orang. Gue buka Snapchat, lo kegiat lagi ciuman. Shit, di depan gue lo bilang dia cuma teman. Deketin gue cuma mau nih kerjaan. Hati-hati boy. Cewek kerdus, hati-hati boy. Kerjaannya ngejar duit. Bawa lebar, otak sempit. Hati-hati boy. Cewek kerdus, hati-hati boy. Boy, kerjaannya ngejar duit. Bawa lebar, otak sempit. Lebih kaya supaya lo bisa jadi banyak gaya. Terus eksis di dunia maya. Jalan pintas untuk jadi sosialita. Jadi tenar gak gampang, butuhkan perjuangan. Kalau mau link kerjaan, mending jadi pecut modal tanpa harga teman. Hati-hati boy. Cewek kerdus, hati-hati boy. Kerjaannya ngejar duit. Bawa lebar, otak sempit. Hati-hati boy. Cewek kerdus, hati-hati boy. Boy, kerjaannya ngejar duit. Bawa lebar, otak sempit. Hati-hati boy. Cewek kerdus, hati-hati boy. Kerjaannya ngejar duit. Bawa lebar, otak sempit. Hati-hati boy.